Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muga rawuhipun kula so panjenengan sedaya membawa manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula kali panjenengan yang pertama telah ditunjukkan apa sebetulnya permintaan daripada orang-orang yang makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sakniki kula kali panjenengan dijak nerusaken dawuh niki musonif. Monggo sehingga sto kitab sakniki tepak nomor 69 tengah kiambak. Bismillahirrahmanirrahim. Basatoka ayyuhal arifu kaila yubqiyaka ma'al qabdi alladhi fihi qahrun li nafsika wa in kana fihi naf'un laka kama sayati. Basato mbungahaken sapa Allah ka ing sira ayyuhal arifu, he wong kang makrifat datang Gusti Allah. Kaila yubqiya drapun ora netepaken sapa Allah ka ing sira ma'al qabdi sartane rupek sartane kerupekan alladzi kang fihi iku ing dalem qabd qahrun utawi nyereng li nafsika maring awak sira wa ing kana senajan ana fihi iku ing dalem alladzi naf'un apa manfaat laka kaduwe sira kama kaya keterangan saya di kang bakal teko apa ma. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, Gusti Allah kadang-kadang memberikan satu kebungaan datang tiang sing makrifat dumateng al-arif billah. Niku nopo tujuane? Tujuane supaya mereka itu tidak selalu dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kesusahan, yang mana kesusahannya itu berupa menekan nafsunya. Jadi kadang-kadang wong sing makrifat niku nang Gusti Allah dipun paringi kejembaran. Gampangane koyo dene para wali niku kadang-kadang nang Gusti Allah dipun paringi kejembaran. Mbok kejembaran rezeki. Kadang-kadang nun sewu akeh santrine. Kadang-kadang lancar usahane. Niku nopo? Tujuannya kersane mboten selalu dalam keadaan susah. Yang mana susah ini ditimbulkan karena penekanan dirinya sendiri, menekan terhadap nafsunya. Tiang niku lek makrifat datang Gusti Allah, dia akan selalu bergantung kepada Allah. Kuatir maksiat ngerem nafsu, kuatir ndak iso nglakoni ibadah ndorong nafsu, nyemangat noati ndak semangat belajar golek motivasi, wayahe sekolah, katene ndak sekolah, wedi awak ndak duwe ilmu, sekolah to awak kesel, mikir terus, ngaji, njogo nopo sing diperintah Gusti Allah, menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kulo kali panjenengan, kan kataan kendori, nang sing jenenge perintah Gusti Allah niku akeh ndak patek merhatek noi. Tapi lek tiang niku makrifat datang Gusti Allah dalam setiap langkahnya dia sangat berhati-hati, kuatir, kuatir melanggar perintah Gusti Allah, kuatir salah undang-undangin nang Gusti Allah. Jadi dia itu selalu menekan nafsunya, selalu ngekeng nafsunya terus dikekang lah. Imbalan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang makrifat koyok niki wau supaya ndak selalu susah, supaya ndak selalu murung, dikai kebungaan nang Gusti Allah, dikai keunggulan titik-titik. Meneng-meneng orang-orang sing ngeteri duwe, kadang-kadang karomai diketokno nang Gusti Allah, keistimewaan kadang-kadang ditampakkan oleh Allah dumateng tiang sing makrifat. Karena dhek niku selalu menekan nafsunya. Wa qabadolan ngerupakaken sapa Allah. Nyusahaken sapa Allah ka ing sira. Ayyuhal arif niku. Kaila yatruka drapun ora ninggal sapa Allah ka ing sira. Ma'al basti sertane kejembaran. Alladzi kang fihi iku tetep ing dalem albasti hadzun utawi bagian laha kaduwe nafsu. Kadang-kadang Gusti Allah niku ndadekaken rupek dateng tiang sing makrifat sing tujuane supaya mboten selalu bunga, yang mana kalau gembira itu adalah merupakan bagian daripada nafsu. Lek wis jenenge bagian daripada nafsu ndak ana apike. Dadi kadang-kadang sing bunga niku disekek nang Gusti Allah, dikei kesusahan supaya mboten selalu bunga. Dadi akhire rodok sederhana. Niki tingkatan yang kedua. Yang ketiga, wa akhro jalan ngetoakan sopa Allah ka ing siro anhuma saking al-qabdi wal basti bifana ika kelawan oleh siro fana an nafsika saking awak siro wabako ikalan oleh netep siro bi kelawan Allah kaila takuna drapun oraono siro ikuli syai'in krono suwiji-wiji tunahu kang sa'liani Allah. Dadi lek wis ngeten falatakunu mongko ora ana sira iku bagian wong kang netep ma'asyain sartane suwiji-wiji min ausofika saking biro-biro sifat sira al-mu'limati kang larakaken walal mu'nisati lan ora kang nyenengaken. Wa inna dzalika mongko sak temene mungkunu-mungkunu kaunuka ma'al ausof al-mu'limah wal mu'nisah. Wa inna dzalika mongko sak temene mungkunu-mungkunu kaunuka ma'al ausof al-mu'limah wal-mu'nisah hijabun iku dadi penghalang laka gadu siro anrobika saking tingkai siro wa yusamma lanten arani opo haluka tingkai siro hina idin ing dalem nalikaniki akhrojaka uto kaunuka bagian adamu kaunika bagian ma'asyain min ausof al-mu'limah wal-mu'nisah den arani iktidalan ing aran iktidal lakob don ora tingka susah wala baston lan ora tingka bunga. Jadi kulo ambek panjenengan iki nang Gusti Allah, satu saat kita ini diberi kesusahan supaya mboten selalu bunga. Kadang-kadang kulo kali panjenengan niki orang yang makrifat kepada Allah itu diberi satu kebungan biar tidak terlalu susah. Kadang-kadang nggih ndak dikei bunga, ndak dikei susah. Lek wis tutuk ndak dikei bunga, ndak dikei susah niku jenenge iktidal. Nuwun sewu bapak-bapak, mboten lengkap rasane lek kula kali panjenengan niki mboten maca takbir sak lajenge. Ngapunten, niki maknane rodok dawa. Wal makna utawi kang den karepaken, niki teko ngarep niki kekarepan ngeten. Lawana iku dawu lawana dadi akan warna-warna sapa Allah merno-merno gawe warna sapa Allah alaika ing atase sira al ahwala ing biro-biro tingkah litatamakana drapun supaya kongang sapa sira watafna lan drapun sirna sapa sira ana saking ahwal. Dadi fal qabdu mongko utahe qabd iku li ahlil bidayat kanggene wong kang ahli ngawiti, ahli nglakoni pira-pira barang kang dadi kawitan. Ahli nglakoni pira-pira perkara barang kang dadi kawitan minal arifina saking wong kang makrifat. Walau lahu kang lamono ora ana apa qabd iku maujud laman jamaat moko yektini ora dadi kumpul apa hako iku hum biro-biro hakikati ahlul bidayah wang kafat landa digejegah sopo ahlul bidayah anil awa iti saking biro-biro pengadatan wasyahawat lan biro-biro syahwat. Jadi kesimpulannya saking ajeng niku wonten, Allah itu memberi macam-macam kehidupan kepada kita. Ono sing nang Gusti Allah niku sengaja dikei kobet, dikei susah terus, selalu tertekan dirinya kuatir keliru mawon. Katene nyambut gawe ngati-ngati, kuatir penggaweane salah munggune syariat. Katene turu ngati-ngati, kuatir turune niku kebabas. sehingga mboten ngelampai sholat fardu. Katene gumbul kare wong, wedi kuatir duwe salah nang wong. Katene ngerebut jabatan, kuatir awake ndak mampu melaksanakan jabatan itu. Lu menungso sing dikei rasa wedi terus, dikei rasa susah terus ngeten niki adalah ahlul bidayat, wong sing sik tingkatan kawitan saking al-arifin. Nyambut gawe oleh duit diingat-ingati tekon dia sale duit iki. Melaksanakan akdu nikah yo ngati-ngati kuatir salah koyok-koyok salah akdu nikah saiki-iki. Katene bangun bangunan tanah sing katene dibangun iki asale teko sapa? Lek wis tak bangun apa kira-kira bener-bener dadi tekku bangunan iki? Katene dodolan ana ndek pinggire embong, wedi kuatir sing tuku niku tepak rampok sehingga uang yang dia terima itu bukan uang yang murni halal, hasilnya keringat kuning. Kuatir engko sing tuku niku uang sing oleh ahli maksiat. Kuatir uang sing tuku niku tangane najis, mari nyekel barang najis dan lain sebagainya. Dia selalu diliputi oleh takut. Niku perasaane tiyang ahlul bidayah. Lek nopo kok dikei sifat perasaan takut terus ngeten? Ahlul bidayah niku kok dikei rasa wedi terus nang Gusti Allah? Nggih. Soale lek ndak dikei rasa wedi, maka dia tidak akan komplit rasa hakikat dalam tubuhnya. Maksudnya napa? Lek mboten dikei rasa sumpek terus nang Gusti Allah, otomatis dia akan merasa menjadi orang yang selalu benar. Yang akhirnya dia tidak tahu siapa dirinya. Lek nang Gusti Allah dikei perasaan selalu wedi, katene ngene wedi. Duduk was-was lho nggih, wedi temenan iki. Katene ngene wedi. Guneman nang tangga, ngati-ngati kuatir keliru, soale ana sing jenenge hakul adami. Lek wis guneman nang tangga, guneman nang dulur iku keliru, ya apa sing katene njaluk sepuro. Lek ndak sempat njaluk sepuro, besok akhirnya awak niki oleh azab saking Gusti Allah mergo duwe salah nang tangga, mergo duwe salah nang kanca. Lho lek wis dikei rasa susah ngeten kan ngeroso bahwa awak ini ki ndak punya apa-apa hidup di dunia ini. Merasa tidak punya sesuatu yang bisa untuk diandalkan. Ndak duwe perkara sing kena diandalno sama sekali. Lek wis ngeroso ndak duwe perkara sing kena diandalno, akhirnya dia merasa betul-betul menjadi hambanya Allah. Tidak punya jabatan lain kecuali hanya menjadi hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting. Tiang lek ngeroso dadi koli, tiang kalau merasa menjadi hamba sahaya, dia akan selalu takut datang diragani. Katene ngeten wedi, katene ngeten wedi. Kuatir keliru, kuatir ndak tepak, kuatir kurang bener. Dan ini sengaja memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul bidayat, tujuannya agar mereka itu bisa mengumpulkan hakikat-hakikatnya. Hakikat dirinya sendiri, siapa dia itu? Apa hakikat kehidupan ini sebenarnya? Untuk apa dia hidup? Siapa yang menjadikan dia seorang yang hidup? Nanti dia di dalam akhirat akan menjadi ahlul jannah atau ahlun nar, itu dia enggak tahu. Lek teko awale mboten dikei alqobet nang Gusti Allah. Dadi ngrasa wedi tok kaya wong cilik ngoten lho nggih. Kaya kula panjenengan iki lak ngrasa wedi mawon. Tapi kadang-kadang masih ngerasa wedi yo tetep maksiat nang Gusti Allah. Perasaane tok wedi. Nek wonge kelakuane embo. Wang kafat anil awaid lan wong niku lek wis nang Gusti Allah dikei rasa susah tok, maka dia akan lepas dari segala kebiasaan yang menjadi keenaan, yang menjadi tempat pengasuh, tempat istirahat bagi hidupnya. Hati-hati. Gampangane koyok tiang. Tiang yang pernah berurusan dengan polisi, dengan kejaksaan, itu hidupnya lebih hati-hati dibandingkan dengan orang yang tidak pernah sama sekali berurusan dengan polisi, dengan kejaksaan. Niki lek ndek donya wong sing nate sakit, kena loro darah tinggi pamane, itu perasaannya lebih takut daripada orang yang tidak pernah terkena penyakit darah tinggi. Dalam hal mangan daging, mambu wedhus, ten wedi menan, karena dhek sudah pernah mengalami sakit. Lek wis sudah pernah mengalami sakit, maka semua pengadatan-pengadatan kebiasaan-kebiasaan sing tau dilakoni niku dicegah kabeh wedi. Krono nang Allah tau dikei kobet. Sungguh kita sering mengenal kata-kata. Akan mudah mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah bagi orang yang merasakan parahnya mati lampu. Wong lek pun mati lampu niku masyaallah susah ngoten. Nggih napa nggih? Nggih. Tapi lek lampu tepak urip, ndak ana wong muni alhamdulillah mergo lampu urip niku mboten wonten, Pak. Lek lampu mati kabeh sumpek, sing katene nyumet lilin, sing katene nyumet damar strongking, sing katene tuku niko, katik bahan bakar sakniki mundak kabeh. Lek wis dikei kombet nang Gusti Allah, maka dia akan mencegah dari segala kebiasaan-kebiasaan sing rupane ndak apik ditinggal. Wasyahawat, beberapa kesenangan ditinggal krono dhek niku perasaane wedi terus. Kaya wong seneng-seneng ambek bojone dhewe dibanding karo seneng-seneng karo selingkuhane. Lek wong seneng-seneng karo bojone dhewe niku kaya wis biasa ngoten, ndak ada halangan apa-apa. Tapi lek seneng-seneng karo selingkuhane nun sewu kumpul kait ngotek ni wis amber pisan. Napa keweden? Lu lek wis keweden cepet dia lari. Metu didi ilang, ngeten didi ilang. Nak ketemu. Krono de'e sudah diberi kobet oleh Allah. Perasaan dari awalnya sudah takut. Kayak uang numpak sepeda motor. Sepeda motor TEDW karo sepeda motor oleh colongan. Lek tiang numpak sepeda motor dewe. Nun sewu numpak ini ku alon-alon. Yo eman nang sepeda motor. Yo eman nang nyawone. Tapi lek konco-konco dulur-dulur sing numpak sepeda colongan karek dikepung polisi. Niki koyok-koyok emanan nang sepeda montori ketimbang nang nyawone. Numpak sepeda motor puwanter ndak ndelok ana wong nyabang, ndak ndelok ana wong enten dikuwetna mawon. Itu bedanya orang yang terkena sifat kobet. Ahlul bidayah niku perlu dikei sifat al-kobet. Dikei rasa susah, dikei rasa prihatin nang Gusti Allah. Di hati ini supaya iso kumpul ono di hati ini beberapa hakikat yang berkenaan dengan dirinya sendiri sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, lan bisa mencegah dari beberapa kebiasaan dan beberapa sesuatu yang menjadi kesenangannya krono awake wis dikei susah nang Gusti Allah. Ono maning bisa jadi juga contoh ngeten, tiang sing wis tau kenek blai numpak sepeda motor alon-alon, kuatir tabrakan maning. Apa kok alon-alon? Nggih. Soale dhek niku kuatir kecelakaan maning. Tapi lek tiang mboten nanti kecelakaan, waduh sepeda motoran masyaallah banter. Lho niku lho, perlu niku lho kali panjenengan dikei rasa susah nang Gusti Allah supaya ngati-ngati. Lek wis ngati-ngati maka setiap pengadatan, kebiasaan yang membahayakan, kesenangan-kesenangan yang membahayakan itu juga ditinggal. Walbastu utawi tingkah jembar iku li ahlil isyraqi kangge wong kang ahli mencorong atine. Alama badil fathi ingatase pira-pira kawitane tingkah kebuka. Apa perlu ni ahlul isyraq niku dikai albastu nang Gusti Allah? Kaitas tarsila drapun dadi ucul. Apa kuahum kekuatane ahlul isyraq wa tasta'ina lan dadi njaluk tulung apa awalimuhum pira-pira prasaane pira-pira pengeweruni ahlul isyraq bima kelawan barang tartahu kang enak-enakan apa tartahu kang enak-enakan apa awalim tartahu kang enak-enakan apa awalim kang ngasuh opo awalim kang angon opo awalim ilaihi maring ema min nasamatil haqi bayane saking piro-piro embun peparingi zat kang hak wasyawahi diri bohulan piro-piro perkoro kang nyakseni kang dadi tondone ridane al-haq walbastu. Nah saat ini albastu tadi kan ada dua, ada tiga, wonten kobet, wonten bastu. Lek bastu ini ku kangge tiang sing ahlul isyraq, wong sing wis atine nerimo nur, nerimo sorot padang saking ngarsane Gusti Allah. Niki otomatis ya tingkatannya orang ahlul isyraq. Niku atine niku nang Gusti Allah dikei jembar. Nun sewu, segala perintahnya Allah dia laksanakan dengan hati yang sangat senang. Sodako deing rasa jembar. Kayak dene Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu niku sodako niku kabeh dunia yang dia miliki iku disedakohno kangge kepentingan perang. Dan dia memberikannya itu dengan hati yang sangat jembar. Nek wong kelas iku lho mbek sampean ana pembangunan masjid, kula takon nang sampean, adakah orang yang setingkat kita sekarang dijalui sumbangan masjid umay dikekno kongkon dol kongkon bangun masjid wonten tiyang ngoten rasane mboten wonten. Lah kula mbek sampean iki dikeki kobet nang Gusti Allah ana wong njaluk sumbangan masjid kating ngekeki akeh niku wedi lho kok barang kira tak kena kabeh anakku mangan apa niku wonten perasaan ngoten niku kula mbek sampean. Tapi lek tiyang ahlul isyraq masih donyane kabeh dintekno mboten ngrurangi rasa bungae blas. Tetap dia dalam keadaan senang hati. Masih ya dunyane wis entek dikekno nang masjid. Dunyane dikekno entek dikekno nang pembangunan-pembangunan tempat baik, dia tetap senang. Dikeki coba lek tiyang niku ahlul bidayat sumpek wanake tabrakan diar sikile potong, mari ngono bojone mati, mari ngono bapakne tabrakan. Nun sewu. Niku lek tiyang ahlul bidayat niku sumpek nangis, aduh. Awak iki itu sapa nang Gusti Allah kok jek gedene coba iki. Niku lek ahlul bidayat, tapi lek tiyang niku pun tutuk nang golongan ahlul isyraq seneng. Dikeki napa mawon nang Gusti Allah seneng. Bukan melihat cobaannya, tetapi melihat siapa yang memberi cobaan. Dikeki cobaan jeduar, berarti nang Gusti Allah panjen ditolong. Wis, jiki wis supaya ndak nemen-nemen oleh seneng. Dadi dhek tetep seneng. Masih ngekei donya buak ya tetap seneng, masih kena kecelakaan ya tetap seneng. Hati ini jembar terus. Niku ahlul isyraq. Apa kok dikonok nolek tiang niku pun tutup nang ahlul isyraq masih kena cubu hati ini kok tetap seneng. Enggi. Tujuannya kaitas tarsila kuahum. Kekuatannya niku cek tambah nemen. Sodako buak tapi tetap seneng. Napa perlu nih? Keimanannya biar tambah tinggi. Lek wis sodako dunyon tek kalau perlu nyawanya pun akan diberikan dalam rangka kecintaannya datang Allah Subhanahu wa taala. Tapi nuwun sewu niki duduk berarti kula ngengken panjenengan kengken perang melok kolongane Nurdin top niku mboten. Artinya hati itu seperti ini. Lek wis jenenge itu merupakan perintah dari Gusti Allah, seberat apapun akan dia laksanakan dengan hati yang jembar. Apa kok dikai jembar nang Gusti Allah ya tambah kuat hati ini. Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail niku nang Gusti Allah dikongkon nyembelih Nabi Ismail. Dikekno gulune nang Nabi Ismail kongkon beleh nang abai. Dan itu dilakukannya dengan tanpa rasa susah. Mboten katik rasa bingung, dikekno gulune. Karena itu merupakan perintah langsung saking ngarsane Gusti Allah. Jajal kula mbek sampean oleh perintah lewat mimpi saking Gusti Allah kongkon beleh anake. Kira-kira dibelen apa mboten? Ya ndak kira. Lha niku lho Pak, tandha niku lho mbek sampean iki sik tutuk nang golongan ahlul bidayat. Akean sumpeke ketimbang senenge. Lek ahlul isyraq akean senenge ketimbang sumpeke. Wa tastaina awalimuhum bima tartahu ilaihi dan beberapa perasaan, beberapa pengetahuannya niku nyaluk tulung nang barang sing iso nyenengno. Saking beberapa pemberian yang diserupakan dengan tetesan embun saking ngarsane Gusti Allah dan beberapa sesuatu yang menjadi tanda keriduannya Gusti Allah. Jadi lek ono coba teko nang awake duar, pamane kecopetan pamane. Lek sampean kecopetan, iku berarti nang Gusti Allah sedang disopo. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Gusti Allah niku kalau mencintai seorang hamba maka akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicopet duwe. Duwe ilang. Lek wis duwe ilang, ilange duwe niki duduk digawe gondelan kangge pegelek ati. Tapi duwe ilang niki digawe gondelan kangge mengetahui dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyadari bahwa perbuatan seseorang yang mencopet dirinya itu adalah merupakan tanda bahwa Allah sedang senang dengan orang itu. Mboten ngamuk dikongkon usaha ngalor usahai tak sukses ngamuk ngalor ngidul. Apakah itu orang yang dicintai Gusti Allah? Mboten. Lek wis tak sukses, ya wis. Niki Gusti Allah sing tak deno tak sukses. Berarti sampean niku disopo nang Gusti Allah. Keinginan sampean tidak diberi berhasil, tandane sampean niku diridani Gusti Allah. Meneng. Jembar, iku jenenge ahlul isyrak. Kekuatannya makin bertambah karena mengenal cobaan yang datang pada dirinya, itu dianggap sebuah tanda bahwa Allah sedang meridoinya. Lek ono coba teko nang awake, apa maning nikmat teko nang awake, itu dijadikan sebuah bahan untuk membantu dirinya agar makin tenang. Duduk coba sing teko nang awake ku dilebokno nang ati ini terus didadekno bahan kangge ngamuk mboten. Coba sing teko nang awake niku didadekno bahan yang menyuplai dirinya agar menjadi orang yang tidak marah. Niku jenenge ahlul isyraf. Lek sik ngamuk mergo donya ndak ridho aku kon lek donyaku dipek. Ndak ridho kon lek ndak nulungi aku. Wah, itu bukan ahlul isyraf, berarti tingkatane nggih sik kaya kula sampeyan ngeten iki, ahlul bidayat. Nek ahlul isyraf mboten. Dike coba kuwate nang Gusti Allah, alhamdulillah. Berarti Gusti Allah iku arep nang aku. Dike coba titik, waduh. Ngamuk dadi. Niku jenenge tasih ahlul bidayah. Mandar muga kula kali panjenengan nang Gusti Allah dipilih menjadi golongan tiyang sing ahlul isyrak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenten ingkang saged dalem aturake, salalu putih saking kula, kula nyungun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.